Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Baik. Di antara perkara yang wajib kita beriktikad bahawasanya yang menghidupkan segala-galanya hanya Allah. Sebab ihya ini sifat ketuhanan. Ihya makna menghidupkan yang mati. Yang tak bernyawa jadi bernyawa. Yang bernyawa jadi panjang umur. Seorang saja ada sifat ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata ada orang lain boleh menghidupkan lain daripada Allah, tidak dengan izin Allah, maka keluar daripada agama Islam. Ha, dia gitu. Sebab bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Tuhan yang diantaranya mempunyai sifat ihya. Menghidupkan yang tidak hidup. Eh? Ha. Apa ni? Ha, belakang nak dengar. Baik. Jadi jangan kita kata lain daripada Allah, doktor ke, tabib ke, PhD ke, siapa ke, boleh menghidupkan, tak ada. Orang yang Tuhan beri akal, belajar sebagai doktor, buat master di India, PhD di London, tak boleh menghidupkan. Tak usah kata tak pekong. Hak mananya ngatirawa bira jalan tau. Hak tu dia mampu kerah dah. Dia diri kerah kejur dah, mati macam mana nak menghidup. Doktor yang pandai dalam bab perubatan tak boleh menghidup. Siapa yang boleh menghidupkan, wajib kita sembah dia 5 kali sehari semalam. Tak ada orang, seorang je boleh menghidup. Allah Ta'ala. Faham? Batulah yang memberi nyawa, yang mematikan, yang menghidup, menyelamatkan nyawa Allah saja. Yang berenang terjun manusia, tengok orang jatuh lemah, itu manusia. Dan yang menyelamatkan nyawa, bukan manusia. Nah, ha. Sebab itulah sepatutnya segala-galanya terima kasih hanya kepada Allah. Sebab dia mastermind. Dia kuasa betul. Nampak? Menyembuhkan, bila kita menggunakan ubat jadi sembuh. Siapa yang menyembuh? Allah. Nah, ni dia yakin maknanya kalau doktor pakar boleh menyelamatkan nyawa ayah dia. Tak ada beza dengan orang yang bukan Islam. Tak ada beza. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah ni Allah segala-galanya. Termasuk menyelamatkan nyawa mak ayah kita yang terlantar sakit. Termasuk memberi nyawa kepada budak yang baru lahir. Orang lain tak boleh. Bukan Messi, bukan doktor, bukan hospital pakar, bukan Melaka. Itu semua adalah sabab musabab. Nampak? Yang menjayakan iaitu menghidup dan menyelamatkan nyawa bukan sabab atau musabab. Tetapi musabibul asbab. Orang yang menjadikan segala sabab. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni yang kita jahil. Bila makan abad mahal, garanti baik. Sama dengan ayah pay. Walau 3 kali pergi ke Mekah, akidah rosak. Mana boleh garanti baik? Boleh garanti baik? Tak ada. La dhamina illallah. Tidak ada orang yang boleh menjamin melainkan Allah. Kalau ada orang boleh menjamin garanti baik, dia Allah. Sedangkan Tuhan kata, lau kana fihima alihatani illallah la fasadata. Kalau ada seorang lagi Allah, macam Allah, jadi 2 Allah pada langit dan bumi, hancur lebur langit dan bumi. Ada seorang, ya Allah, baca kata, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tak ada? Tuhan yang sifat sangat kaya. Tuhan yang boleh menyelamatkan nyawa. Tuhan yang menghidupkan. Tuhan yang mematikan. Memberi mudarat. Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Hal itu tak ada dah. Melainkan Allah Ta'ala seorang. Baru orang ratik. Gerti gitu. Nah, ni hunggar juga 100 kali waktu baik puluh rupa. Bahan nasi ayam 100 kali punya ratik tahlil. Tak berti dah benda makna. Tak tahu. Ratik-ratik tak. Itu makna kita kata. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Yang sebenar. Yang kaya. Yang mampu melakukan segala-gala. Malaikat Allah. Baru sah. Orang panggil kita. Minta tolong tahlil 100 kali. Wa arwah. Baru boleh. Ni dia tak berti makna kalimah. La ilaha illallah. Daya tahlil. Dah mana? Makan selalu. Dah tak berti makna. Sekurang-kurang. Bukan nak suruh tafsir. Biar reti makna. Biar tak panjang pun. Benda makna mu kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu tak ada. Melainkan Allah Ta'ala seorang. Jadi kita nak usaha, nak berubah. Nak ikhtiar. Tak ada masalah. Tapi ingat. Akidah kita yang menyelamatkan nyawa hanya Allah Ta'ala. Patut terima kasih kepada Allah. Batu kita ni syirik kalau kita minta tolong kepada makhluk. Benda yang makhluk tak boleh buat. Syirik. Yang kita boleh minta tolong sama makhluk. Benda yang Allah Ta'ala izin makhluk buat. Itu baru tak syirik. Musim-musim banjir ni kereta mampu. Tergelam dalam air. Kita pun nak minta tolong orang kampung tolak. Nah. Boleh tak? Boleh lah. Pasal Tuhan beri keizinan, kudrat kepada manusia, boleh tolak kereta. Ha tu dah syirik. Kita minta tolong orang kampung. Orang kampung pun mari tolong. Nak tengok siang juga tak? Ha, tu lah mampu depan masjid. Tok Imam ada, Tok Bila ada, Tok Siok ada, JKK ada belakang. Tak? Ha, jadi tengok dah kawan ni, mati kereta tolong orang tolak. Pas tolak, 5 riyal orang. Dah? Ikhlas. Nah. Ha. Hak kita boleh minta tolong manusia. Tapi menyelamatkan nyawa, haram minta tolong manusia. Tak boleh. Yang ni yang Nabi kata, izasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, kamu mesti minta tolong dengan Allah. Tolong hak mana? Tolong tolak kereta. Tak tolong benda yang manusia tak mampu buat. Hak tu haram minta dengan manusia. Faham lagi? Menyelamatkan nyawa boleh. Tok Imam boleh menyelamatkan nyawa tok kita nak mati? Tak boleh. Doktor boleh? Tak boleh. Doktor cocok boleh. Ubuh obat boleh. Mesti bagian buang tahi. Tak? Menyelamatkan nyawa, jangan mitok dengan manusia. Mitok dengan Allah. Ha? Dia begitu. Nah. Kau senang nak jadi orang? Nah. Ha. Ni dok. Terima kasih kepada CNI kerana menyelamatkan nyawa saya. Suruh mengaji tak mahu mengaji. Nak tua menyusah korang. Bukan arah sini apa Terengganu. Dan amatah artinya mematikan. Tuhan yang mematikan. Orang lain tak boleh mati. Dan tu orang tembok orang tu. Orang tikar orang. Hei. Hak tu bunuh. Bukan mematikan. Bunuh lain. Bunuh ni perbuatan kita menggunakan alat yang boleh mematikan orang. Pada sahabat. Dia pun guna alat tu. Seperti pistol. Nah, dia uting nak tembak orang. Dia panggil cubaan membunuh. Walau tak tembak lagi. Tapi kalau dia utingnya pistol air. Adakah kena cubaan membunuh? Tak ada lah. Sebab pistol air bukan alat yang boleh mematikan pada sahabat. Dan yang mati Allah Ta'ala. Dan kena benda mati. Kena tembok. Ha, kena tembok tu sahabat yang mematikan Allah. Kalau tembok mati, semua kena tembok mati. Ada tak? Kena tembok tak mati. Kalau kita kata tembok yang mematikan, semua orang kena tembok mati tak? Ada tak orang kena tembok tak mati? Ada tak? Ada. Orang tak kena tembok mati ada? Berlambak-lambak ni. Ni yang keliling taman ni. Ramai-ramai mati. Kena tembok tak kena tembok? Tak kena tembok. Rebah mutuh tak kena tembok? Nak? Rebah mutuh. Sakit perut. Nah. Lemah jatuh. Kejut balik. Tengok jumpa. Kejut ke bini. Duk tak lambuk. Kejut mati terus lagi. Nak? Dah tikang, tikang tu cubaan nak mematikan. Dah kalau mati, Allah yang memati. Amatah sifat Tuhan. Bukan sifat makhluk. Faham tak? Kalau Tuhan tak mematikan, tikang tak mati. Ada orang kena tikang, mati. Ada orang kena tikang, tak mati. Ada orang tak tikang, mati ke? Lalu jatuh pokok bukan jatuh yang mematikan dia. Dia jatuh sebab dia gelicir dahang. Dan yang jadi tak nyawa, Allah yang memati. Faham tu? Ada sikit beza tak tu? Faham tu? Tak faham, tanya faham. Ha, dia gitu. Dia tak boleh banyak-banyak kan? Bak akidah sikit je. Banyak-banyak nak buat anda cakap lebat, wah, berharambang kali. Sikit je nak pegang. Faham lagi? Tak apa tu? Apa mati? Mati sahabat jatuh bangunan. Tapi jatuh mesti mati? Tak. Yang memati Allah Ta'ala. Nah, situ beza. Kalau tembok, kalau Tuhan tak benar mati, tak mati. Tak mati. Nah, jadi yang mematikan Allah Ta'ala. Mengikut pelang Allah. Dipanggil ajar. Dia ada pelang, dia buat pelang. Kita buat rumah, kita buat pelang bila kita nak rombok. Rumah kita buat rumah apa semua. Dalam hati ni kita nak buat rumah, tengah buat rumah ni. Dalam hati ni tahun 15 tahun dia aku pacu rumah ni. Tak ada. Tapi Allah cipta makhluk ada dah pelang. Iradah dia bila tarikh mati makhluk ni. Ha, itu beza. Allah cipta kita 4 bulan duduk dalam perut mak. Nampak? Maka Allah perintah malaikat kata datang ke dalam perut mak kita duduk jadi janin. Bayi 4 bulan. Uktub rizkahu, tulislah rezeki dia, wa amalahu, dan kerja apa gigi besar, dan wa ajalahu, dan ajal dia berapa tahun. Padahal baru siap budak, baru 4 bulan duduk dalam perut mak. Tuhan dah pelang dah bila mati. Nah, jadi mati ikut pelang. Cuma Allah tak khabar bila tarikh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu tarikh, nak pula. Semua orang taman-taman ni keliling mari belaka malam ni. Kalau tahu tarikh mati, esok lusa. Nah, dah dia kan tak tahu, ingat ke lambat lagi. Dah ayah mari ya masjid. Dah ayah mari surat. Nah, baik duk tengok TV. Nah, tengok TV ya. Dah ayah mari surat dah, tengok TV. Kaki marab buka TV 3. Rabbi. Waman nabi yuka, siapa nabimu? Astro nabiyi. Mesti jawab gitu. Telah melalai. Benda apa yang melalaikan dia, benda itulah yang dia ingat ketika nak keluar roh, dan yang dia nampak ketika bangkit di padang mahsyar tu. Nah, habis itu. Waman ikhwanuka, siapakah kawan-kawanmu? Bollywood ikhwani. Jawab. Batu kita masa lewat dah. Cari makan lah. Pagi sampai petang Tuhan beri masa banyak. 8 jam seorang, 9 jam seorang. Time labor time pula 3 jam. Dah, tak ada masalah. Sejam ni mari duduk orang ngajar. Tak boleh juga. Tak usah ngaku lah. Jadi orang. Beli tali bus tekok, duduk atas indah basikal. Tak kira siapa-siapa. Kalau haji, haji ke? Pasal apa? Pasal mujahid. Daripada gelap kejahilan tak mau keluar kepada terangnya ilmu pengetahuan. Sebelah rumah pun orang mari ngajar, tambah dengar juga. Tak usah jadi orang kan? Nah, cari makan 8 jam. Masuk pukul 8, balik pukul 4. Kalau balik pukul 5, 9 jam. Tambah overtime balik pukul 7. 11 jam kerja. Nah, sejam yang mari surat. Ada kipas tak? Ha, ini masalah. Nah. Yang mematikan Allah. Sebab makhluk. Faham sebab makhluk? Kebanyakan berlaku dia ada sebab. Waja'alna kulla syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Tapi kulla tu makna bukan maknanya semua bersabab. Dengan makna kebanyakan. Dia ada sebab. Ada juga tak ada sebab. Macam orang mati dalam tidur. Nah, duduk mati. Ada sini. Tak boleh nak senang. Tapi oleh kerana doktor, peraturan ni kena tulis kot. Serangan jantung. Ha, padahal bom kan. Dah dapat kesan. Nah, tapi prosedur dia kena buat gitu. Tak boleh nak tulis. Tanpa sahabat. Ha, dah ada gitu. Kena tulis. Jantung. Tak. Ha. Air kecing tak lah ni. Faham? Kena buat. Sangkaan dengan ilmu manusia yang begitu sedikit. Nah. Jangan main orang muda mati kelihatan, orang tua mati dulu. Jangan main gitu. Cucu mati, toki boleh-boleh ada lagi. Dia main buah musim. Faham? Cucu mati lama dah, lenyek lori. Kita jalan. Toki tu, wah-wah tepik tu. Kak Jo heboh toki. Nah. Faham berlaku, jangan main orang tua mati kelihatan. Budak dalam perut mati. Siapa masih? Kalau Tuhan izin. Kalau Tuhan tak mematikan, 100 lebih tak mati lagi. Nah. 120 tak mati. Budak nari mati. Dia bukan kira tua muda. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata bila datang tempoh kematian seseorang mereka itu. Sesaat tak boleh nak cepat, sesaat pun tak boleh nak lambat. Sampai masa mati ayah, ayah mati dulu. Toki tak mati lagi. Sampai masa cucu, cucu dulu. Toki mulai-mulai ada lagi. Nah. Sini tak banjir tau. Masuk-masuk dalam luar tu. Masuk dalam. Boleh berapak ke depan tak apa. Boleh agak luar masuk. Sikit je berapak. Boleh gerak sehasta muat . Malak tu. Jadi kita ni dalam apa jua keadaan kita mesti mati, kena ingat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ni akan mati ni kayak gini. Bila kita mati, siapa yang kita akan berhadap? Kerajaan dunia ni. Jauh. Dah mana yang kita takut sangat? Kita mati, kita akan berhadap kerajaan mana? Kerajaan Amerika? Rusia? Israel? China? Jepun? Tak. Kerajaan yang memerintah langit dan bumi. Sebab tu daripada hidup lagi ni, kita kena takut kepada kerajaan Allah. Lebih daripada manusia. Tapi kita lebih takut manusia daripada Allah. Macam mana kita nak menghadap Allah? Sedangkan inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik kepada dia. Bukan balik kepada makhluk yang kita duk takut sangat ni. Kita akan balik kepada Allah. Semua akan dibicarakan. Orang yang pernah dibicarakan di mahkamah dunia akan naik di atas pentas orang salah. Nampak? Dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil di hari kiamat. Tu hakim tu 15,000 gaji tu. Hak pakar kulit naka tak perlu. Faham? Orang we makan kambing dia buah tak perlu. Nah. Kulit naka. Nah. Dia akan dibicara di hadapan Allah nanti. Kamu nama si pulang bin sepulang bukan bekerja sebagai hakim besar. Yeah. Dah ada dah kamu menjatuhkan hukuman sebagaimana yang aku turunkan dalam Al-Quran? Doa. Bila doa, dia akan dikenakan jatuh hukuman salaf. Kerana Allah perintah wa'anihkum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu menghukum di kalangan manusia kalau ada kes-kes dengan apa yang diwajibkan dalam Quran turun daripada Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau canggah dengan Quran, dak kira hakim Moskow, hakim London, hakim Amerika, hakim India, dijatuhkan hukuman dak macam yang turun dalam kitab. Semua kena azab dalam api neraka. Betul tak? Dua orang yang kata betul. Takut lagi dalam kata jangan takut, takut juga. Betul tak? Dia gitu. Naik, mu naik lagi. Aku tak mu naik lagi. Aku slow je. Nah. Dia gitu. Kita berani bukan nak buat kacau kan? Tak. Kerana kita patutnya takut hanya kepada Allah. Wa iyyaya farhabun. Hanya kepada aku saja kamu perlu takut. Nah. Sebab Allah beri banyak sangat ration bekalan kepada kita. Tiba-tiba kita masih lagi tak takut kepada orang yang beri bekal ke kita. Berat nanang kita. Nah. Bukan kita nak suruh berani-berani tak tahu benda. Maknanya berani dengan benda yang benar kita berani. Ni benda benar tak berani kau. Tok Imam upali halian. Bukan Tok Imam sini. Faham? Ini tergantung. Tok Imam ngeri. Tok Imam. Kita berasa nak lapor. Dah mula baca dah pagi-pagi subuhmu baca ayat. Benda. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqa la yastawun. Oh sedap baca ayat tu imam. Dagone mu takut sangat. Nah. Fa ammal ladzina amanu wa aminus salihat. Sambung ayat. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu yazlimun. Ya ya'malun. Maka ada pun orang-orang yang beriman. Tok imam baca subuh Jumaat. Dan beramal soleh. Maka mereka itu tempat duduk mereka garanti dah. Tuhan kata garanti dah. Jannat. Syurga dah. Ma'wa sebagai tempat tinggal mereka itu. Dengan sebab mereka lakukan amal-amal baik di dalam dunia. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Orang-orang fasik, orang yang berderhaka kepada Allah. Tuhan suruh tutup rambut, buka rambut. Tuhan suruh buka tutup aurat, dedah aurat. Allah suruh tinggal judi, main judi. Suruh larang minum arak, minum arak. Larang zina, zina. Larang joget, nyewap joget kau banyak. Fama'wahumun nar. Maka tempat duduk mereka api neraka. Tak kira siapa-siapa pun. Mu presiden, timbalan presiden. Nah, pengerusi PBB. Tak kira. Tak kata ofis bo. No. Nah, kopi anang ke siapa tak kira. Orang fasik. Fama'wahumun nar. Mu maharaja besar. Mu fir'aun. Mu tokoh koprak. Mu harta banyak. Tak. Fa ma'wahumun nar. Siapa kata? Tok imam baca subuh Jumaat. Betul tak? Ha dah. Baca orang dia, baca nak sujud sejadah. Baiklah saya baca. Baca supaya makmum menghayati maksud ayat. Bila turun daripada surah masjid, makmum tak takut lagi kepada manusia, hanya takut kepada Allah. Baru tu baca ayat. Nah. Panah kek mana ni? Siapa yang musim hujan? Nah. Siapa suruh panggil? Nah. Dan ihda artinya yang menunjuk dan idlal artinya yang menyesatkan. Allah Ta'ala saja yang boleh menunjuk. Tunjuk mana? Tunjuk sampai berjalan dalam pertunjuk. Adapun tunjuk saja tak mampu berjalan dalam pertunjuk, itu makhluk. Contoh pertunjuk ni kita tunjuk jalan baik. Tani malam ni ada orang ngajak ni masjid, kita kabur ke si pulang. Tu panggil beri pertunjuk. Tapi dia berjaya tak? Bawa siapa datang sendiri. Tak boleh. Allah Ta'ala ayat tu. Jadi ihda' di sini maknanya Allah saja yang mampu membuka jalan baik. Nampak di depan mata, hatinya dapat menerima, kakinya melangkah sampai ke tempat yang dituju. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau royak, kabur benda baik saja, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Nabi tak mampu nak memberi iman kepada pok dara dia. Nampak? Namun dia pak darah dia. Gani patai. Abu Talib. Dia sayang sangat pak saudara dia. Nabi sendiri. Kekasih Allah. Tak boleh beri hidayah. Hidayah mana? Hidayah maknanya sampai beriman. Tunjuk saja boleh. Dan tetapi Allah Ta'ala saja yang boleh nampak masukkan seseorang itu ke dalam petunjuk. Ha? Kalau Tuhan nak tunjuk, paderi masuk Islam. Kalau Tuhan beri ihdak, bapak paderi masuk Islam. Kardinal, seorang kardinal terbaru di Mesir masuk Islam. Kardinal, kardinal ni bukan bukanlah kutip dari hijau. Faham? Dia besar, pakai sokok tinggi gitu. Bukan paderi biasa ni. Faham? Kardinal ni dia besar, bawah sikit pada pop. Besar lah. Masuk Islam. Kerana apa? Kerana ihdak Tuhan beri petunjuk. Dan Tuhan juga ihdak. Kalau Tuhan nak menyesatkan. Allahu Rabbi. Mak Islam, pak Islam, toki Islam. Cucu jadi kafir. Cucu dok semayang. Pasal apa? Idlal minallah. Ha. Dah Tuhan zalim? Dah. Kerana hamba itulah yang tidak ikhlas dalam beragama. Orang yang ikhlas cari kebenaran, Allah tidak akan sesatkan dia. Walaupun dilahirkan oleh mak kapi, ayah kapi. Tapi dia mencari kebenaran. Akhirnya Tuhan akan beri pada dia. Nah. Kita Tuhan beri Islam. Tapi tambah Allah. Tambah Nabi. Nak kemajuan semata-mata. Jadi sesat habis ini. Dan ini habislah jadi ikut Yahudi Nasara. Tak payah dah. Masuk dalam Tok Mekong. Pakaian macam orang Yahudi dah. Dah sesat tau. Dua jenis saja kalau kita pegang dah sesat. Dah ikut dua ni garanti sesat. Siapa kata? Nabi kata. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu. Wahai umatku. Dua benda ni. In tamassaktum bihima lan tadillu. Kalau kamu berpegang dengan dua ni, lan tadillu. Lang ni makna istiqbal. Kamu pasti tidak akan menjadi sesat. Kitab Allah wa sunnata rasuli au kama qala. Quran dengan hadis. Dengan huraian daripada ulama. Maknanya kalau lain daripada ni hang kita pegang benda yang tangguh dengan dua ni, garanti sesat. Dia panggil mafhum mukhalafah kalau orang mengaji usul fiqh. Faham? Mesti sesat. Quran kata benda ni haram, kita pergi buat. Sesat. Tak kira siapa-siapa. Nah. Quran kata benda ni wajib, kita kata tak boleh. Sesat. Quran kata benda ni haram, kita kata tak apa. Sesat. Hadis kata kena buat gini, tak boleh buat lain. Kita buat lain. Sesatlah tu. Dah sesat duduk-duanya kayak gini. Hotel Hilton. Kullu dhalalatin fin nar. Tiap-tiap yang sesat di dalam api neraka. Tan Sri ke, Datuk Sri ke, presiden ke, dah tak kira siapa-siapa. Imam besar dunia ke, bukan kata imam kapung. Dalam api neraka. Dah sesat? Nah, ha gitu. Ayah dah sesat dalam syurga. Anak sesat, anak masuk neraka. Dia bukan masuk sebuah rumah gitu. Bukan waisan kan, kira rumah. Oh tu kira rumah. Ayah boleh, anak boleh tupang. Nah, ayah boleh waisan 200, anak boleh ke 30 ya. Ayah tinggal 7. Ayah bang 10 ya, mak senang. Nah. Tapi akhirat suku. Tok masuk neraka, toki masuk surga. Tok dengan toki masuk surga, anak cucu habis jadi kapir habis, sesak dalam neraka. Tu lah. Dah beri peluang suruh beramal tak mau beramal. Kalau orang mengaji ilmu dunia sampai pecah kepala tak apa. Bayar APBT, gadah kubah, gadah rumah tak apa. Nak carinya ilmu dunia. Tak salah. Dah guna ilmu akhirat ni. Dengar bab akidah. Dengar masalah halal haram. Siapa yang tak belajar, haram. Siapa tak belajar, jadi fasik. Siapa tak hadir dengar, tak boleh jadi wali nikah. Tak hari. Nah. Dan ni kan dengan amal kau hari. Tak ada projek. Ha. Kalau ada projek yang terata hari ya. Nah, tu lah. Ha. Tu lah pakcik. Pakcik kerja benda. Learning. Pecen dah. Nah, pecen benda tu. Cikgu besar. Ha? Kerja sendiri. Ha. Pasal tu dia boleh mari. Kalau dia Perdana Menteri, tak boleh mari dah. Tak boleh mari. Ha tak? Tak boleh mari dah. Kalau dia timbalan Presiden Petron, apa mana? Iong. Tak boleh mari dah sini. Masa ni duduk atas majlis snooker. Ha. Ha. Ada arah dah kita. Kita ni duduk dalam kegelapan. Jahil, tak tahu hukum syarak. Nah, tubiklah kepada terang ilmu. Mentara tak kena bayar dia ni. Dia ni ngajar tak payah kena, tak payah kena biti. Kita nak belajar matematik, 40 riyal sepulang. Nah, sains 50 riyal. Bahasa Inggeris, 35 riyal. Agama free. Dah belajar berdosa. Dah belajar jadi pasang. Dah mari masuk neraka. Tak mau mari kau. Orang ke apa? Nah. Maka jikalau diperbuat yang demikian itu tiada jadi, ia akan menambah ketinggian. Dan jikalau ditinggalkan daripada buat dia tiada pula jadi, akan mengurang ketinggiannya, ketinggian Allah. Maknanya Allah Ta'ala kerajaan yang sangat kamalat, sangat sempurna. Tak macam kerajaan dunia. Allah ni kalau dia jadikan satu-satu benda, dia buat satu-satu benda bukanlah untuk naikkan martabat dia. Bukan untuk mengokohkan penguasaan dia ke atas langit dan bumi. Tak. Diciptakan segala sesuatu untuk faedah kita, bukan faedah dia. Kerajaan dia buat satu-satu benda faedah untuk dia. Dia buat kilang, dia suruh kita kerja apa semua, ekonomi naik, kerajaan tu maknanya selesa. Allah tak gitu. Kita pakat semayang belaka hak dia suruh. Kita pakat ke Mekah, pakat korban, pakat puasa, semua orang mari tiap-tiap malam 5 waktu sehari semayang jemaah pun. Tak ada hal Allah. Tak naik sikit martabat. Kerana dia Ta'ala yang maha tinggi. Tinggi lagu mana? Kita berpakat nak tambah ketinggian Allah. Tak mampu. Kerana kalau kita semayang serentak dalam masa yang sama. Daripada zaman, daripada seluruh dunia ni. Yang sekarang ni ada lebih kurang 6.6 bilion manusia. Semua orang tadak pun kapir. Serma berimang belaka. Serentak masa yang sama, semayang belaka. Faham lagi? Sama lah seperti kita ambil hujung jarum, kita celup di dalam laut. Berkesan tak air laut? Tak kesan sikit pun. Nah, tak ada hal ni. Bukan kerajaan. Kerajaan dunia, orang pakat sokong je, hiduplah. Orang pakat lawang, mampu kerah. Gitu je. Kerajaan Allah kan gitu. Nah, tak ada kita lagi. Dia kerajaan dah. Dia sebenar-benarnya. Yang sepatutnya. Nah, dan kita ingat, kita ni kaki tangan kerajaan Allah. Betul tak? Bukan 55 tahun pecing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menjadi hamba abdi, iaitu mengabdikan diri. Mana kamu kena jadi kaki tangan kerajaan Allah sampai kamu mati. Mati baru selesai kerja. Dah boleh berhenti buat ibadat. Kalau ada orang ngajar, kena pergi dengar sama. Siapa bila? Hatta ya'tiyakal yaqin. Siapa mati? Dah puasa kan ni? Puasa pun siapa mati? Semayang siapa mati? Dah kalau kerja? Kerja 55. Khamsin wa khamsina. Ha, 55 je. Tak? Orang putih panggil 55. Ha? Ha. 55 je balik lah. Nah, tak ada pecing kaki tangan kerajaan Allah. Kita tak sedar. Nah, kita menjawab jawatan sebagai hamba Allah. Kita telah menjanji dalam maknanya kalimah la ilaha illallah. Kita nak bekerja dengan kerajaan Allah. Ha, tak ingat? Lupa janji. Nah, bukan Tuhan suruh sembelih anak macam Nabi Ibrahim. Suruh sembelih kambing pun kena kuat nak mampu. Nah, atau kata sembelih anak. Nabi Ibrahim Tuhan kereta sembelih anak. Terus pergi dapur. Tak cakap banyak. Kita Tuhan suruh potong tangan pencuri. Bukan suruh potong tangan Perdana Menteri. Bukan suruh potong tangan Tok Imam. Tangan anak kita. Tangan pencuri. Orang yang melakukan jenayah. Kita sayang. Apatah lagi kalau Tuhan suruh potong kepala anak kita sendiri. Nampak lagi? Limang kita setakat ni. Nabi Ibrahim Tuhan suruh potong kepala anak dia. Anak yang paling cantik Nabi Ibrahim dapat dengan Siti Hajar. Hak dengan Siti Sarah, Nabi Ishak. Nah. Nabi Ismail kecil lagi. Nabi Ibrahim sangat sayang. Sayang sangat ni Nabi Ismail ni pandai cakap. Akalnya cerdas budak yang pandai. Muka comel. Nak banding muka Nabi Ismail dengan muka kita pula. Tengok muka juga. Ha. Dalam gitu comelnya, cerdiknya, kasihnya. Bila Tuhan suruh semelih tekuk anak. Nabi Ibrahim tak cakap banyak. Nabi Ibrahim tak kata lah. Tuhan ni tak deliver lah. Tak patut lah. Tidak sesuai dengan masyarakat majmuk ada. Dia ambil pisah asah. Nak potong. Bila letak atas tekuk. Toreh. Tak cakap banyak. Tak lu. Bila Tuhan waktu turun kibah daripada surga. Barulah lu. Nah, Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim pandang ke lain kerana kecil hati tengok muka ayah. Takut rasa kesian tak jadi sembelih. Nabi Ibrahim paling kelain tarik sekali lagi makan keluar darah. Tengok rupanya kibar. Nah. Berat kita ni berat. Nah, berat. Suruh sembelih anak dia nak sembelih. Nah, kita suruh mak ni jatuhkan hukuman pada orang yang melakukan jenayah. Tak mahu buat. Lepas tu nak masuk surga. Banyak cantik. Oh. Terimah kepala. Hangat. Nak masuk surga. Hak Tuhan suruh buat. Tangguh buat. Nak surga pula. Nak bidadari. Bodoh. Allahumma rzuqna bihuril a'in. Kata tu imam. Gatal punya tu imam. Faham? Ha. Nak bidadari comel. Macam muka dia lah orang lah. Faham? Buat hak Tuhan suruh. Baru boleh bidadari. Bidadari yang ada di atas kaki yang terangkat. Oh, nak duduk tak kaki aja tu imam. Hak orang suruh buat, tak mau buat. Hukum Tuhan mutolak. Kati apa? Duduk dalam api lagi. Ah, dia gitu. Nah. Macam orang mabuk ni baca doa. Buat dulu. Kalau kita buat, tak minta pun Tuhan beri. Ayah kita, mak kita, kita sebagai anak, kita taat sama perintah mak kita. Perintah ayah. Tengok mak balik jauh pergi dari pasal, berlari dia ambil raja di tangan mak. Tengok mak pegang nyapu sambung tangan, ambil nyapu tolong sapu. Nah, ayah jauh lagi daripada dak nak berhenti lagi motosikal. Balik surah, kita pergi tokat dah motor. Faham? Baiknya anak. Tak, tak apa menyembang ayah-ayah. Nah, kalau anak lagu tu, tak payah minta. Ayah boleh pitih. Memang nak beri. Apa-apa sana. Betul tak? Haa dah. Dan ni kita kawan. Hak Tuhan suruh kita lawan. Minta bidadari. Manis mucung. Haa. Ha. Fikir betul-betul. Tak mana sabah langsung kita. Duh-duh-duh-duh main tengah jalan haa. Hak tak semayang tak apa ceritanya. Nak surga ke nak neraka? Haa. Tu minah lempik tu. Nak ceritanya dia. Dia duduk kendak biar-biar pokok bunga. Gak kita pergi kepung dia. Jangan takut. Nak tanya ni. Nah. Ha. Dia ni nampak dengan seluar. Nampak pusat. Seluar neleh. Nampak punggung kot belakang. Boleh tengok belakang. Kot side mirror. Kot bumper nampak habis. Nah. Dah guana ni. Hukum. Nak masuk surga. Nak masuk neraka. Masuk neraka. Masuk surga. Ustaz. Nah. Ha. Dia jawab. Tambah neraka. Dah pakai pusat jelek, dah kira dia nak masuk surga. Nah. Buatlah orang suruh. Baru boleh. Nah, ingat surga ni bala raya apa? Tak. Ha, pakai pergi ramai-ramai berok lopak gitu. Tak boleh. Bala raya kambing boleh duduk. Nah. Inilah makna jaiz pada hak Allah Ta'ala Tuhan kita Azza wa Jalla. Berbuat segala alam. Maka yang dinamai alam itu empat perkara. Mungkin maujud namanya artinya yang ada sekarang ini. Kedua mungkin sayujat. Namanya artinya yang lagi akan diadakan. Ketiga mungkin makdum namanya. Artinya yang sudah hilang. Seperti zat Nabi kita dan Nabi Adam. Keempat mungkin ilmillah annahu lam yujad. Namanya artinya yang sudah maklum pada ilmu Allah. Tidak akan diadakan baginya. Seperti iman segala kafir dan laut tertunu. Yani laut terbakar. Ini contoh kitab lama. Memanglah kalau kita nak banding dengan ini. Keadaan kita payah nak faham lah. Cerita orang dulu-dulu. Maka dia buat ibarat cara orang dulu-dulu cakap. Nah. Maksudnya kata ulama-ulama, nah, makhluk ni dia ada 4 jenis je. Makhluk yang telah tak ada, mungkin ni yang telah tak ada, yang ada sekarang, yang akan ada, yang memang tak ada. Walaupun boleh ada tapi dia akan, dia memang tak ada. Contohlah yang tak ada dah, tok nenek kita dulu ada, sekarang tak ada dah. Nah, dia mungkin, mungkin makdum, mungkin yang telah ditiadakan oleh Allah. Bunyinya saja arak tu. Nah, tapi nak khabar benda yang ringkas, kita ni semua makhluk asal tak ada, diadakan oleh Allah, akhirnya tak ada balik. Yang tidak binasa hanyalah Allah, kekal dulu, kini dan selamanya. Ha. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semua pada alam ini fan. Fan ni mana akan binasa, akan rosak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak rosak, yang tidak binasa, yang tak mati, yang kekal dulu kini dan selamanya hanyalah zat Tuhan kamu, dzul jalal wal ikram. Tuhan mana yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hak lain mati dia. Nu tok guru silat lepas-lepas tu zaman mananya, zaman 100 tahun dulu ada dah. Ha dulu jangan, ha zaman dia terbang kot dalam atas ni. Gajah tengok dia, gajah cubit tai. Takut dia kena. Faham? Rimah tengok dia, rimah kecil. Hebat ulu balang seorang. Orang cerita dulu-dulu, rimah tengok dia, rimah kecil. Kita-kita tengok rimah kita kecil. Faham? Mati dah. Faham? Maharaja yang paling hebat lah, pakat jenis raja. Fir'aun ada. Mampu kerah lah. Mayak Fir'aun jumpa dalam laut, dipamerkan di Museum Kaherah. Nak tengok 3 riyal. Busuk kohong, hacing pering. Maharaja yang paling agung ada. Separuh Afrika dan separuh Eropah atau mah tiap-tiap tahun ke dia. Nak? Kita ada orang atau mah Malaysia. Orang tahu bunga mah kerana takut ke kita. Ada. Banggela masuk ke orang mah dia. Ha? Tak ada. Tokoh korporat yang paling banyak harta. Korung namanya. Tang Sri Korung. Mampu kerah. Dah banyak. Apa korung? Kalau dibalut ni kata kita gali-gali jumpa mah banyak. Kita kata harta korung. Kita kata. Hak balut, hak dia juga. Dah kaya sungguh. Ha? Tu tak? Kita gali sini. Jumpa harta banyak dengan zulang dengan apa zaman dulu. Kita panggil harta korung ke harta hadari? Harta? Harta korung mana? Nama dia juga. Padahal dia duduk ni. Di Mesir. Maknanya hak dia belaka. Hmm, apa kerah dah duduk dalam tanah. Jilat cok pada dia mandi. Tak gerak geri dah. Tak gerak geri. Nah. Kerajaan Byzantium, kerajaan Rom hancur lebur. Yang dah utuh kerajaan Allah. Batu barang siapa yang iktimat qalbuhu ila Allah, barang siapa yang hatinya bergantung hanya kepada Allah, maka dia bergantung pada dahan yang sangat kukuh yang tidak akan patah selama-lamanya. Gitulah. Kita sahabat musabab ikhtiar sama manusia, hati tetap bersama Allah. Gitulah. Nah, dan hati bersama Allah ada hada. Botok cing, nah botok cing. Nah tak botok cing? Eh? Saya dengar nama botok cing. Dok kenal? Dok mu kenal dulu. Ha tak? Masa kita kecek-kecek dulu lah. Tahun akhir. Awal 80-an masih. Tak, awal 80-an. Ha, dok kecek dah masa tu. So dok. Ha. Ni remaja dah ni dulu. Faham? Jadi gangster lah. Dia ni gangster. Yang cukup maknanya something lah. Pembunuh. Tembok orang kata apa gitu, perapok, jenayah perak. Oh, orang tak boleh takut dia. Tapi bila nak bawa ke tali gantung, tak boleh jalan. Tak boleh berjalan, kaki tak boleh nak melangkah, jadi lembek. Tak boleh nak melangkah, ketua habis. Faham? Ha. Pasal apa? Tengok situ tempat berani tak berani. Said Qutb rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir fi dilalil Quran, apabila nak dihukum gantung oleh kerajaan Mesir, pada waktu subuh diambil lepas solat subuh, berjalan dengan tersenyum ke tali gantung. Ha? Ha? Pasal apa? Pasal hanya takut kepada Allah. Ini dapat kemanisan iman. Nah, kita manis di bibir dah. Berani, berani mulut je. Kita berani mulut je. Wah, wah, wah. Sembang kata kopi. Balik di rumah, jalan. Pijak semua pun tak mampu. Ha? Baru nak keluar ke 10 malam tu, duduk pulas, duduk betul kunci rumah. Bini kata, lagi di mana pula? Dah. Nak itah kucing, takut nak itah kereta. Ha? Misal jangan lah ni. Faham? Macam agak skuter, tengok tu. Ha? Nakut pahit. Orang-orang takut bini. Sayang je lah. Jangan takut. Nak? Ini sayang je. Nah? Ya, dia buat dia takut. Takut ni apa? Nak? Sayang je. Bukan tempat kita nak takut. Tempat sayang. Gitu. Ini kita takut. Janggut kat dada. Takut kot bini. Tengok pada kayu sugi serung. Takut atas linga. Ha? Dia celok tebal 2 inci. Takut pahit juga. Ya. Aku nak kata apa-apa. Ha? Mu tambah je tu. Dan demikian lagi wajib pula bahawa diketahui oleh segala yang akil balik barang yang wajib bagi hak segala Rasul. Dan yang mustahil pada yang dan yang jahil itu yang harus padanya. Wajib kita kenal Nabi SAW. Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin. Wajib kita kena tahu 4 atau 3 sifat para Nabi dan para Rasul. Batulah dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, dia ada yang fardu ain. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin, menuntut ilmu fardu ain itu fardu atas tiang orang Islam. Tak kiralah Islam mana pun. Nah, Islam Kuantan ke, Islam di Baluk ke, Islam di mana-mana, di Pekan, Terengganu, wajib kena hadir. Kalau tak boleh hadir, kena cari kat mana-mana pun. Tak boleh siang malam, kena belajar 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu halal haram iaitu fiqh, dan ilmu akhlak ataupun panggil ilmu tasawuf. Sekadar fardu ain. Tak belajar jadi fasik. Kalau haji, haji fasik. Kalau hajah, hajah fasik. Kalau cikgu, cikgu fasik. Biar mu ngajar 15 tahun pun cikgu sekolah lah, hormat belaka kamu. Tapi bila orang ngajar ilmu agama, mu jahil lagi, mu tak boleh dengar, cikgu fasik. Dan kalau cikgu besar, cikgu besar fasik. Gitu je lah. Tak ada kira siapa-siapa. Tak ada kira. Bukan mesti mari sini. Di mana-mana cari ilmu agama. Hukumnya wajib, tak cari berdosa. 3 kali orang mari mengajar, tak turun juga, dapat nama fasik. Kerana dosa ini menjadi dosa besar. Batu kalau kita main bola pakai luar pendek sekali, dosa kecil. 2 kali, dosa kecil. 3 kali, jadi fasik. Ha, tapi kalau minum arak, sekali minum, fasik selalu. 2 kali main bola luar pendek, boleh jadi lagi wali nikah anak. 3 kali, dah boleh dah. Pasal 3 kali, dia panggil jadi fasik. Benda ni kita nak tahu. Nah, benda ni, dah rugi belajar. Ni mari ramai-ramai ni, tak payah tinggal pun ambil duit. Buat balik semula. Dah rugi dah. Bola berapa cakap sini, bola? Ha? Bola berapa? Kalau bola di stadion Darul Makmur. RM17. Ha, kaki bola jawab. RM17. Ha. Jangan marah. Ha. Eh, suka mu semua tak sama je. Kaki bola belaka. Nak? Ha, sama belaka dah. Ha. Itu banyak kena main tau. Nak? Ha. Kalau lagu-lagu belaka ni. Tak ada pun orang warak tu. Tak ada. Nah, walaupun sikit dia ada juga minat lagu. Nah, mari daripada lagu belaka. Tutup imam dia sawat lepas. Muka lagu belaka. Nah, kena balik tu imam bunyi telefon. Nah, bunyi telefon lagu. Aisyah. Ha, telefon tu imam. Telefon tu bila malik sikit. Crazy Frog. Ha. Nah, lagu belaka dulu zaman jahiliah hari tu. Sekarang ni dunia lagu dia panggil. Dalam kereta lagu, naik bas lagu. Masuk dalam supermarket lagu. Nah, lagu belaka kita berhenti kat tu lagu tau. Serema kita ni dikelilingi oleh nyanyian-nyanyian. Mari daripada menyanyi belaka. Kuatnya serangan fikiran daripada Yahudi dan Nasara. Nah, kuat ni. Nah. Penyanyi hok minat sekali nama dia sekarang ni. Malu dia. Kenapa malu? Penyanyi hok Melayu. Hatan. Hatan, ha tengok. Nak? Ha. Orang putih? Tak minat. Dah reti ke orang putih? Nak? Ha. Saya macam tu. Dia minat hatan. Nah, nampak lebar dah muka. Nah. Dah orang lain sama je, sama. Tak usah cakap besar. Nah, ha, ada mana lagu masing-masing. Ada orang minat rock, minat apa, minat tu gini gini gini. Nah, ha, nak orang ni banyak macam penyakit, banyak penyakit. Kalau tak ada penyakit, tak payah mari suruh anak berubat kan. Nah, nah, ngerita-gerita habis. Cuma kita ni lagu slow-slow sikit. Ha, kita tak main lagu ganah-ganah. Kita main lagu trash dengan metal dia. Ha. Ha. Adapun yang wajib baginya tiga sifat, iaitu yang mustahil artinya pula tiga sifat, iaitu lawan sifatnya. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Yang pertama kita belajar asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengisbatkan ketuhanan Allah. Wajib kena makrifatullah. Orang tak kenal Allah tidak diterima sembahyangnya. Allahu Rabbi. Kemudian kita sebut pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kena kepribadian Nabi Muhammad SAW sekadar fardhu ain. Nabi lain kita sebut nama tak apa dah. Tak kenal tarikh lahir, tak kenal nama mak ana, nama anak, nama ayah. Nabi Muhammad kita kena kenal sedikit sejarah dia. Kalau kita tak tahu juga berdosa kita kepada Allah. Faham? Ha ni nak belajar. Dah kala ayah tak kenal dah Rasulullah. Nak tanya Nabi Muhammad, dah anak mana? Banyak macam ni. Ha? Ha, balik awal. Faham? Tempat lahir Nabi wajib tahu. Tempat wafat Nabi wajib kita kena tahu. Sebagai orang yang mengaku Islam. Tapi kita dipesongkan kaedah pembelajaran kita. Kita lupa sejarah yang wajib kita tahu. Kita duduk hafal sejarah yang tak ada faedah pun kita tahu. Nak? Duduk hafal juga sejarah Abraham, apa ni? Alexander Graham Bell. Kenawam dia. Faham? Tarikh lahir Mahatma Gandhi, oh, apa mulu? Mu anak saudara dia. Ya. Jasa-jasa Ho Chi Minh, oh, belajar. Selama tak ada manfaat. Nabi kita sendiri kita tak kenal. Anak siapa? Toki Nabi nama apa? Tok Nyang Laki nama apa? Dali nak sebut. Dah hageh-hageh, dah hageh-hageh. Ha dah. Nampak? Ha, kita banyak dah buat salah. Dan semua kitab-kitab ulama' menyebut wajib kita kena kenal Rasulullah lebih daripada Nabi yang lain. Lebih daripada kita kenal keperabadian orang lain. Kerana Nabi saja yang ingat kepada kita bila kita dalam keadaan susah di padang mahsyar nanti. Semua Nabi, 124 ribu orang Nabi, 315 orang Rasul akan menjawab nafsi, nafsi, aku tak harap orang lain, diri aku nak selamat. Bila kita minta tolong, Nabi seorang saja sebut dalam hadis akan jawab, ummati, ummati, salimha, umatku, umatku, selamatkan umatku. Nabi seorang ingat kita hari kiamat, betul tak? Kami jumpa Nabi Musa, Nabi Musa kata aku tak boleh tolong, aku pun tak tahu lagi. Jumpa Nabi Ibrahim kata tak boleh tolong juga. Jumpa Nabi Isa, dah boleh tolong. Nabi seorang je yang kata nak tolong kita. Tiba-tiba sejarah Nabi kita, kita malah nak tahu. Orang ke apa kita ni? Nah, orang yang nak tolong kita, kita tak mau kenal dia. La ilaha illallah. Nak? Ha, tu kata salah banyak dah kita ni. Salah banyak. Jadi kita mohon pada Allah panjangkan umur biar sempat kita belajar sekadar yang wajib ke atas kita. Itu sajalah. Nak, minta panjang umur. Apa perlu kau? Baik, sejam dah. Nah. Ha. Sekian lagi boleh? Soalan ada ni. Eh? Ha. Baik, kita berhenti kat itulah. Wallahu a'lam, kita sambung balik. Iaitulah ada pun yang wajib baginya tiga sifat. InsyaAllah kita sambung balik. Soalan yang pertama, apakah hukumnya meninggalkan sembahyang Jumaat jika bekerja secara shift dan tak boleh meninggalkan kerja kerana boleh berlaku kecemasan atau shutdown? Hukumnya harus. Kerana kecemasan, kita dibenarkan untuk kerja shift, jaga benda-benda yang berbahaya, dan minggu depan pusing pula orang lain. Itu dibenarkan oleh syarak. Nampak? Tapi shutdown tu benda yang bahaya sungguh. Bukan shutdown kelitik ayam. Nah, benda-benda besar. Nah, yang boleh memberi mudarat kepada ramai. Nah, ha, jika ada makna ditinggalkan begitu saja. Ini dibenarkan. Tak ada sebut dalam kitab-kitab lama. Ini fatwa daripada ulama-ulama yang terkini. Kalau kitab lama sebut, kita boleh menyelamatkan harta benda kita. Tak pergi semayang jemaat seorang saja. Contoh orang yang dia nak ingat ke dia nak masuk makan gula sekawah. Boleh masuk sebelum jemaat. Tiba-tiba dah rebang jemaat. Tak masuk juga gula tu. Maka tak apa seorang tunggu gula tu. Orang lain pergi semayang jemaat. Kerana nak jaga gula tu jangan bagi jadi punah. Faham? Jadi kias dengan sekarang. Shutdown ni benda-benda yang boleh merosakkan. Tak harta yang begitu banyak. Maka kiaslah dengan jaga gula ni. Jangan dilapar sekilang pula dah pergi semayang jemaah. Nah, ha, ikut sih lah. Orang lain pula minggu depan. Ha, dia begitu. Nah. Soalan seterusnya. Kaum wanita yang tak tutup aurat kata mereka pun Islam juga. Sebab mengucap dua kalimah syahadah. Minta penjelasan. Ha. Nah. Kaum perempuan. Jadi mungkin tidak tutup aurat. Pakai baju berlubang-lubang. Tebuk situ, tebuk sini. Koyok situ, koyok sini. Orang pun kata, guana gini, pakai gini ni. Tak? Dia jawab, kami orang Islam. Kami ngucap juga. Kalimah syahadah. Ingat mu seorang eh. Ingat orang tak orang tutup aurat, dia Islam. Tak tutup aurat pun Islam juga. Ha, kita nak kata pun ni. Nah, jawabnya memanglah. Bila mu mengucap dua kalimah syahadah. Islamlah kamu. Tapi dalam kalimah syahadah itu ada perjanjian nak tutup aurat. Ah, dia gitu. Sebab bila kata asyhadu alla ilaha illallah, aku berjanji, aku bersaksi, aku hanya beriman kepada Allah, bukan hanya kepada Allah. Wa bima qala Allah fil Quran. Aku juga akan beriman dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut mana dalam Quran? Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Hendaklah kamu meletakkan jilbab-jilbab, tudung-tudung kepala yang menutup rambut-rambut kamu sampai di atas dada-dada kamu. Kalau kamu perempuan yang beriman. Ha tu. Tu bukan saja mengucap, tapi apa yang Tuhan sebut dalam Quran, kita beriman juga. Baru dia panggil orang beriman. Kalau mengucap saja tapi tak percaya Quran, guna hukum. Tak beriman lah. Gosok iman. Nah. Jadi kalulah perempuan yang mendedahkan aurat tetapi mengucap dua kalimah syahadah, memang kita kata muslimah, perempuan Islam, tetapi Islam yang asilillah, orang Islam yang derhaka kepada Allah. Dalam hadis menyebut bahasanya membuka aurat ni akan dibakar setakat mana kulit yang dinampak oleh laki-laki ajnabi. Kalau nampak sekat betis saja, sekat betis saja malaikat akan bakar kaki perempuan tu di hari kiamat nanti. Dan dia ni bukan sekat betis. Nah, sampai sekerat punggung belah kain. Korpang dia tengok comel dah dengan pakai tudung, dengan pakai baju, pakai kain pas bawah. Oh, comel budak puan ni. Biarlah nampak maknanya ragu sikit pun tapi tutup aurat. Nah, kita pun senang kau tengok. Pusing belakang, koyok sampai kat punggung. Nyebeluh. Depan molek, belakang koyok. La ilaha illallah. Kita pun ikutlah dia. Faham? Nampak? Ha ni. Sekadar mana? Sekadar sekat punggung. Sampai situ api ni rasa sambut. Dia pakai lengan sekat siku, nampak? Sekat siku dia bakar dalam api. Nampak tiok? Ha, tiok bakar dia api. Sebelum kena api neraka, balik ni buat test dulu api dunia. Nah, tak ada apa-apa. Test api dunia tu. Nah, nak pakai baju, nampak tiok. Balik karang, akak tiok. Cez lighter, cez ke tiok. Tak usah lama, 5 minit dah. Kalau anggap cabut kulit tiok, tak usah pakai lah dah aurat. Tak tahan kulit kita. Kulit kura pun dalam api, belulung. Tak usah kulit kita. Faham? Memanglah mu Islam tapi mu dedah aurat, dia panggil Islam yang derhaka. Nampak? Derhaka-derhaka dia sedap dengar. Kalau raja, rakyat derhaka pun susah dah. Apatah lagi derhaka kepada kerajaan Allah. Seorang nak masuk kurban, duit dah bayar tapi mati pagi raya. Oh ni yang dia. mati pagi raya. Tak sempat korban. Bagaimana bahagian lembu si mati ni? Kita main cabut-cabut ni tak apa tau. Tak selesa pakai. Main cabut spek, cabut spek tak selesa. Orang tak kata bila kita pakai spek macam hero test ni je. Jadi dah cek. Jadi dia masuk korban. Dah beli lembu akidah apa semua dah. Neh. Mati pagi raya. Ni tanduk dia lembu dia sendiri barang ni. Nampak? Mati pagi raya. Kadang-kadang kejut pula dok main ngecung bawah rumah pagi raya. Mati dia. Dalam macam mana bahagian dia kat sini? Maka bahagian dia diteruskan juga. Neh, diteruskan juga. Dah, dia kias dengan orang yang berwasiat untuk melakukan korban. Dia wasiat mok, kita wasiat mok rasa dok dang dah. Dah. Korban gebang tahun ni. Jadi kalau mok mati mu gebang dah, sekor lembu ke mok dah, maka mok dia pun mati dan ada tinggal duit, wajib kena tunai wasiat. Faham lagi? Semelih sekor lembu bagian mok dia yang telah wasiat. Sebab korban kalau dak wasiat dak sah, tak dibuat untuk si mati. Faham lagi? Tak boleh. Jadi hak ni dia memang masuk sendiri dah. Cuma tunggu masa orang air lembu nak semelih. Atau lembu ada tunggu tukar semelih mari. Dia kejut mati. Maka diteruskan bahagian dia. Manakala dia tak wakil niat lagi, waris dia akan wakilnya kepada juru semelih. Menyemelihkan lembu. Dia tak wakil lagi semelih. Kita tanya juru semelih lembu tu. Dah dia si mati ada wakil tak semelih. Dok lagi. Waris dia. Nah, mewakil dia tolong wakilkan kepada tukang semelih. Saya wakilkan kepada awak menyembelih bahagian lembu korban ibu saya. Dia kata begitu. Hak semelih kata saya terimalah atau saya setujulah. Baru boleh semelih. Jadi banyak ni. Dah okey pun semelih. Nak pakai mana lembu tu? Boleh ke semelih lembu orang? Tuan ni tak suruh. Tak boleh. Nah, kita tak tahu ke hukum. Tengok orang gebang, gebang tak? Nah. Hak pelik lagi nak atur orang gebang. Kilang tu dia nak atur orang. Dia kosi-kosi buat gebang. Dua ekor lembu. Nak atur orang dua ekor lembu. La ilaha illallah. Pak Yas tengah orang. Belik-belik tengok dia ni. Suruh mengaji lambuh. Suruh makan kedaruh dia. Dah ni masalah. Mana boleh? Paling banyak 7 orang je. 7 orang saja boleh naik. Sekor lembu 7 orang je. Sekor kambing tak boleh kosi. Nak atur orang dua ekor lembu. Pejabat buat dia buat 48 orang kaki tangan sekor lembu. Mari dua ni tu. Dia buat akalang tu. Akal bodoh. Nah, kita ni ikut juga. Pasal kita tak mengaji juga. Tak boleh 7 orang je. Boleh pula 300 orang sekor lembu. Kan tunggangan kita hari kiamat kan. Nabi kata apa benda ni? Azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah. Kalau nak sembelih korban, sembelihlah yang gemuk-gemuk kerana dia akan menjadi tunggangan kita pada hari kiamat. Nah, kalau 7 orang naik lembu gemuk, okeylah. 300 orang mampu gerah lembu. Nak naik ke mana? Nah. Orang dekat boleh gandang 3, gandang 50, rabak habis debeng-debeng. Nah. Suara baru ni saya ada dengar keliah daripada seorang ustaz yang peliknya ustaz ni kata boleh pakai gelang apa pun selain emas. Tahu saya gelang adalah barang perhiasan bagi perempuan dan haram bagi kaum lelaki yang memakainya. Minta penjelasan. Baik. Apa yang telah dijawab oleh ulama-ulama, perhiasan tubuh bagi laki-laki, jenis barang perhiasan ini hanya satu saja, iaitulah cincin. Nah, dengan syahadah dilihat sendiri oleh para sahabat radhiyallahu anhu yang sempat bersama Nabi. Nabi tak pakai gelang, Nabi tak pakai subang, tak pakai rantal, tak pakai kalung pada tubuh baginda. Nabi hanya pakai cincin. Nah, batu sunnahnya perhiasan tubuh cincin. Eh? Yang paling afdal sama dengan Nabi, iaitu cincin perak, matanya warna hitam. Nah, tu paling afdal. Walaupun warga RM3 per mata, hak lain zamrud RM70,000, afdal Nabi lagi kerana mengikut sunnah. Nah, maka sebab itulah ulama-ulama berfatwa gelang, subang, kalung, rantai adalah perhiasan yang huliyah, yang khas untuk wanita. Nah, maka haram untuk laki-laki memakainya melainkan dengan tujuan yang tertentu dibenarkan oleh syarak. Macam orang haji pakai takut hilang. Sekali mati ramai-ramai kena pijak, mayat tak tahu orang mana. Jadi ada buat takar sikit tanda berdara Malaysia. Nah, kan orang buat haji kadang-kadang dia pakai gelang plastik. Ha, tu dimaaf lah. Tapi balik sini kalau pakar di blok, balik dah balik awal ayah Haji ni. Ha, jadi pondang lah. Ha. Nah, ha, tak boleh. Tanda sana senang. Nah, ha, sebab apa kadang-kadang berlaku kematian dalam terowong tak? Capur dengan mayat. Kalau muka lebih kurang. Muka Hindu. Muka Brunei. Muka Thailand. Muka lebih kurang. Jadi dia buat gelap. Senang. Dia buat tanda sini. Orang Saudi pun tengok. Ha, Indun. Tengok ke lah. Ha, Hadari. Senang buat balik. Nah. Ha, tu darurah. Hak kita pakai sekarang ni, perhiasan tak boleh. Nah, biar ada ustaz kata pun, terbaru fatwa daripada Arab Saudi mengatakan haram. Nah, ha, hak daripada Jordan dan Mesir lama dah fatwa. Hak terbaru dalam internet, nah, pergi kepada jabatan fatwa Arab Saudi, laman web rasmi dia ada depan sekali bat gelang. Lelaki-lelaki pakai haram hukumnya. Neh, kerana khas untuk perempuan. Neh, ha, kita nak pakai juga pakai pakai yang lain. Banyak lagi benda yang boleh. Neh, yang boleh banyak. Eh, ha? Kita nak gaya dengan benda. Hak boleh, spek hitam boleh, tuan lelaki pakai. Tengah malam boleh. Tak ada lagi ulama fatwa haram pakai spek hitam. Cuma bodohlah tengah malam. Tak ha, gitu. Ha. Keluar jin tak apa. Libah ke, kebah ke, jangan bangok orang sudah. Nah, anda salah. Baju boleh pakai, baju gini, jersey gini, topi boleh pakai, topi Jepun. Nah, topi Vietnam, tak ada salah. Jangan perhiasan. Dia panggil lipsah. Iaitu perhiasan atau pakaian perempuan. Nampak? Adakah batal wudu orang Islam jika tersentuh atau bersentuh kulit orang kafir tanpa berlapis? Saya pernah mendengar hadis begitu. Ha, soalan pertama. Ditanya kalau kita sentuh kulit orang kafir, batal ada air semayang. Eh? Batal ada air semayang. Ha. Batal wuduk. Ha, wuduk air semayang. Eh? Kita ada wuduk sentuh dengan tangan orang kafir. Umpamanya. Tak? Ha. Batal ke tak? Bapa mengumum kata batal. Tadi aku sadangnya tu. Kami belu. Ha. Ha, orang kata batal. Jawabnya tak batal. Laki-laki sama laki-laki, kafir ke tak kafir, tak batal. Yang batal ni kita sentuh dengan perempuan. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain kena syahwat baru batal. Pendapat kita halus sikit mazhab Syafi'i, tak syahwat pun batal. Nampak? Ha, bukan bukan sentuh sama laki tak batal. Neh. Sentuh tangan orang kafir, tak wajib basuh tangan. Ada orang kata kena basuh tangan. Setuh tangan orang kapi, wajib basuh tangan. Ini belajar mana? Dah wajib basuh. Orang kapi tak kotor. Dia yang kata dalam Quran, innamal musyriku dan najasun. Hanya senyum orang kapi musyrik itu najis. Bukan tubuh dia najis. Pegangan dia itu kotor. Nak mempertuhankan makhluk. Hak tu najis. Tangan bersih. Tangan orang kapi, kalau bersih, bersih. Ya? Dan kalau tangan orang kapi ada air kecing, kita setuh. Nak kotor kita. Kotor tak kasi tangan kapi, tangan mantu imam pun kalau dia kecil, kotor tak. Apa hal itu? Nah. Jadi setuh dengan kulit kapi tak batal wuduk. Laki-laki, laki-laki, perempuan dengan perempuan tak batal wuduk. Dan kalau perempuan tapi mahram kapi, tak batal tak wuduk. Dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam, kapi lagi. Setuh dengan mak, tak batal wuduk. Mak dia mahram. Yang batal wuduk dia setuh dengan sepupu dia hak kafir lagi. Sebab sepupu dia kalau masuk Islam, dia boleh nikah. Batal wuduk. Tapi kalau mak dia masuk Islam, boleh nikah lah dengan mak dia. Tak boleh. Tak batal wuduk. Senang ni. Eh? Islam ni kalau kita faham tu molek. Indah sungguh hukum dia. Yang kita jadi mengaut ngabang ni, kita dia bahar gambang. Tak tahu benda. Nah, tanya hukum lah, tanya sama-sama kawan radang, kawan uti. Mu rasa guna hukum ni, aku rasa tak apa. Nah, itu. Dah mu ngaji mana? Aku dah ngaji, aku dengar orang kata kau. Haa, tu dah kerja. Kawan-kawan tak salah dah bahas kala agama. Tak salah, bukan tempat ni. Nah, yang bagi lil jahili an yaskuta. Sepatutnya bagi orang yang jahil itu, diam sudah. Tak usah cakap lah. Biar orang tak kata kita pandai pun. Kita dah nak pergi. Kita katakan orang kata, orang ikut kita kata, balik awal kita. Nah. Ha. Aku rasa tak apa. Ha, main rasa je. Kalau nak rasa, jangan hukum agama. Nak rasa, no, sate. Ha, mu rasa kau ni? Aku rasa sedap. Berapa sedap? Pasal membayar. Faham? Ha, tak apa gitu. Agama jangan rasa. Nampak? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Tanya ulama kalau mudah uti. Jangan main rasa-rasa. Neh? Ha, jadi tak batal wuduk setiap orang kafir. Neh? Tak batal wuduk. Ha. Sentuh orang perempuan Islam batal wuduk lah. Walaupun dia beriman. Nah. Ha. Dah kalau dah ada wuduk, haram tak setuh. Setuh awet. Eh? Pada wuduk kita setuh ke perempuan awet lah, tak berlapik. Haram tak? Haram. Hatam, haram tak? Haram. Haram juga. Neh. Ha. Haram juga, tak boleh. Neh, tak boleh. Walaupun tak ada wuduk sedap ah. Lah mana yang mau peluk dia? Ai, aku tak ada wuduk. Ha. Sedap jawab gitu. Nah. Dah kalau berlapik boleh tak? Itu perempuan yang bukan mahram. Eh? Ada lapik kain, tak setuh dengan kulit kita. Haram tak setuh dengan perempuan? Eh? Haram juga. Tak boleh. Faham? Tak haram sedap. Eh? Dah bawa awet, pergi patah, berbuatan rezek, kita rabu belakang ni, keluar baju. Dah tak setuh. Lepas tu kat seluar dia pula sini, kain. Nah, setuh tak? Kulit, tak setuh tak? Dah halal gitu? Nah, belapik juga. Dia boleh, nak patua mana ni kita nak ajar. Kalau nak pegang sangat orang puan boleh. Tak haram, satu kaedah. Haa, nampak? Kita kabur lalu, tak murasir. Ha? Orang puan yang kita boleh nikah, tak nikah lagi, tak ada hubungan mahram. Kita boleh jamah dia, tapi kena lapik, pelewu. Haa, tak boleh. Dah galak kata sangat. Ha, ada apa bu pelebu sepiak lapar kaki ya? Kamu rabu boleh ni, rabu boleh ni. Ya. Ha. Seorang ustaz beritahu bahawa batal solat perempuan yang buah dadanya bergoyang. Tiga kali turut-turut orang mana pula eh. Mana jawab lagi? Berarti ke jawab? Ha? Tapi biarlah dia ditanya. Leh? Jawab lagi ni ya? Tak lagi ya? Ah, oh, gini mu sangat suka sangat. Aduhlah. Bapa yang jadi gini ni. Sebab apabila seorang semakin tua semuanya menjadi lambuk. Kebiasaannya jika solat di rumah tidak memakai coli. Dia kata, kita boleh jauhi. Ha. Ha. Baik. Harap dapat beri penjelasan. Dia kata orang puang dah hak jenis lanjut dah. Jadi dia semayang rumah dia tak akan coli. Dia naik turun tu dia bergerak lah sekarang dah. Eh? Ha, tak payah tunjuk-tunjuk gambar laman puan. Eh? Hukumnya tak batal. Tak batal. Eh? Kerana bukan perbuatan yang dikira, perbuatan yang disengajakan. Benda yang tidak kita buat. Nak? Kita yang dihayung ke dia berayung sendiri? Tak nak, kalau kita yang dihayung pegang, hayung lain lah. Jadi kita bergerak, dia bergerak attack dakwata. Tak, sama lah macam gerak lelaki dakwata juga kalau berayung. Bergerak, kamu jawab, kena jawab. Jawab ni marah dorang. Di Malaysia, Hari Raya Korban telah diisytiharkan pada hari Khamis 20/12 dan di Mekah pada hari Rabu 10/12. Oleh itu, ibadat wukuf 9/12 mengikut Arab Saudi pada hari Selasa. Bagi orang yang tidak kerja ibadat haji, disunatkan berpuasa. Dengan perbezaan tarikh hari raya ini, bagi orang yang ingin mengerjakan puasa sunat pada hari apakah dia patut berpuasa? Sama ada hari Selasa atau hari Rabu bagi penduduk di Malaysia. Sekian, terima kasih. Daripada JKK yang telah insaf. JKK mana? Dia redak ni. Ha, baik. Ini soalan popular lah musim-musim gini. Dia tanya, Arab Saudi mengisytiharkan hari wukuf 9 Zulhijjah pada hari Selasa, 10 hari raya, hari Rabu. Kita pula hari Rabu ialah 9 Zulhijjah, 10-nya jatuh pada hari Khamis lah sini. Jadi masalah bukan masalah raya, masalah kita nak puasa Arafah. Puasa Arafah ni puasa sehari sebelum hari raya, sebelum hari Naham. Ataupun dipanggil semasa ketika umat Islam berada di Padang Arafah mengerjakan rukun wukuf. Nah, Baik. Jadi kita di Malaysia berlaku bahasa Arab. Di tanah Arab tak apalah. Memang hari Selasa tu lah orang wukuf. Nah, orang yang tak buat haji di tanah Arab, puasalah dia hari Selasa. Kita ni Selasa ke Rabu. Jawabnya dua-dua boleh. Dua pendapat ada. Dua-dua pendapat. Inilah pendapat. Dua-dua inilah pendapat yang berkisar ulama-ulama sekitar tanah Jawi kita sekarang ni di kalangan para mufti dan tutup guru yang kita temui. Nah. Nah, hari Selasa ikut Arab Saudi pun boleh, hari Rabu mengikutkan sehari sebelum raya pun boleh juga sebab kita sembelih korban mulanya pada hari kami, maka ambil itibak Nabi sembahyang sehari Nabi sembahyang Nabi kalau esok Nabi sembahyang hari ini Nabi puasa. Nah, maka kalau sembahyang kita kami puasa hari Rabu. Tapi kata pendapat yang pertama pula, kalau kita pergi puasa hari Rabu sedangkan takut-takut kena hari sana hari raya. Rabu tu hari raya. Dan kalau hari raya kita pergi puasa, hukumnya haram. Tapi kalau kita terlewat pergi puasa di raya pada hari-hari yang kedua, tak haram. Jadi kuat pendapat yang pertama, iaitu kita puasa sunat, wukuf pada hari Selasa dan berhari raya pada hari kami. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, jadi nak aman-aman. Sebab tu. Nah, ini pendapat juga tuan guru kalau tak silap. Pak kita dengar Tok Guru Haji Mang. Nah, Tok Guru Haji Mang, Pondok Haji Mang. Nah, Al-Fatah ni. Ni jawapan Pak kita dengar daripada telinga dia sendiri. Hak lain-lain tu daripada fatwa-fatwa. Nah. Jadi dua-dua boleh. Kita nak ambil hari Selasa puasa sunat wukuf, hari Rabu kita raya. Kalau nak puasa hari Selasa, nak ambil ikhtiar, nak lebih cermat, takut-takut terpuasa pada hari raya. Nah, maka lebih baik puasa hari Selasa, hari Rabu relax dulu, hari Khamis raya. Nampak hari? Boleh tu. Tak apa tu. Jelas dah terang. Nah. Kalau tak faham, tak bodoh. No. Mohon penjelasan atas soalan ini. Adakah boleh wang zakat digunakan untuk membina masjid ataupun sekolah? Baik, dalam mazhab Syafi'i rahimahallahu ta'ala, tidak ada asnaf zakat yang namanya masjid atau sekolah. Melainkan dalam mazhab Maliki, satu pendapat dalam mazhab Hanafi, masuk dalam fi sabilillah. Jadi kalau lebih daripada pembagian untuk asnaf yang sepatutnya, maka bolehlah kita nak beri pada masjid dan sekolah agama. Tak, masjid dan sekolah agama sahaja. Tapi taklid pada pendapat mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Faham? Dia gitu. Kerana mereka masukkan masjid, madrasah, pondok. Nah, ataupun orang yang mengajar agama atau pelajar pondok, pelajar agama, masuk dalam fi sabilillah. Mazhab Syafi'i tak. Fi sabilillah. No. Mujahidin di Iraq, di Afghanistan, di Chechen, di Palestin. Nah. Pergi haji guna kedudukan sebagai VVIP, adakah ia dibolehkan oleh syarak? Minta penjelasan. Baik, kalau memang dia tu memangnya seorang orang yang kenamaan dan maknanya kerajaan memberi istimewa pada dia, keistimewaan untuk mengerjakan haji sebagai seorang kenamaan bukan dengan dia sebagai nyamu orang kenamaan, maka ulama-ulama mengatakan harus. Nah, dengan syarat peraturan atau peruntukan untuk orang kenamaan tersebut jangan dalam masa yang sama memberi kesempitan kepada jemaah haji di kalangan rakyat biasa. Jadi ganggu orang lain. Yang ketiga, ada orang kata jika seorang itu sering meninggalkan semayang fardu tidak layak untuk semayang mayat. Apakah benar? Minta penjelasan. Sekian, terima kasih. Memang benar, tapi bukan tidak layak. Nampak? Tidaklah yang lebih utama. Melainkan mereka yang takut kepada Allah. Orang yang nak semayangkan mayat orang lain, mestilah orang yang ada ketakutan dalam hatinya kepada Allah. Bila tak semayang fardu, mana tak ada takwa pada Allah. Bila tak ada takwa, bukan golongan muttaqin. Bila tidak muttaqin, macam mana doa semayang mayat nak diterima? Sedangkan Allah kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima solat, doa di kalangan mereka yang muttaqin. Kalau dia tinggal semayang, mana dia tak takut kepada kemurkaan Allah. Tidak muttaqin, la yataqabbalullahu minhu. Tuhan tidak akan terima daripadanya. Nampak? Tapi Tuhan boleh terima janji Allah begitu.